Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin, para hadirin yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekhususan keimanan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, kepada hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Mereka ahlul iman adalah orang-orang yang Allah pilih untuk diberikan rizki yang namanya keimanan. Disebutkan dalam hadis, innallaha yu'ti dunya illa man yuhib wa ma lam yuhib wa innama yu'til iman illa man yuhib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perkara dunia kepada orang-orang yang Allah cintai, demikian pula kepada orang yang Allah tidak cintai. Artinya dunia itu Allah berikan kepada hamba-hamba yang taat, demikian pula kepada hamba-hamba yang mereka kufur kepada Allah. Kepada hamba-hamba yang mereka beriman ataupun hamba-hamba yang mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada seorang muslim, demikian pula kepada orang-orang kafir. Tapi Allah mengkhususkan memberikan yang namanya iman, rizki berupa keimanan, khusus pada hamba-hamba yang Allah cintai saja. Maka seorang ketika diberikan keimanan, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tersebut. Maka diantara konsekuensi iman itu seorang terus istiqomah dalam dia menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di hari-hari ini ataupun di hari ini, kita telah di penghujung di hari-hari bulan Ramadan, yang mana kebanyakan kaum muslimin justru mereka lalai dari keadaannya di akhir Ramadan, di akhir amalan, kemudian mereka menyia-nyiakan dari amalan mereka, menyia-nyiakan dari ibadah mereka. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ukuran yang namanya amal itu dinilai dari akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang namanya amalan-amalan itu tergantung dari akhirnya. Maka tatkala kebanyakan kaum muslimin mereka di penghujung Ramadan justru menyia-nyiakan amalannya, maka di sana ada orang-orang yang Allah berikan istiqomahan, Allah berikan kesabaran untuk bisa terus istiqomah sampai menyelesaikan dari bulan Ramadan ini. Maka di sana ada nasihat-nasihat yang mulia yang penting untuk kita renungi bersama. Nasihat terkait dengan keadaan akhir seorang di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Saleh Ibni Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, beliau membawakan beberapa nasihat-nasihatnya. Beliau mengatakan, ibadallah, la in intaha syahr Ramadan fa inna haqqallahi la yantahi illa bil maut. Wahai sekalian hamba-hamba Allah, seandainya Ramadan itu telah berakhir, Ramadan telah selesai, fa inna haqqallahi la yantahi illa bil maut. Maka sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala, kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah berhenti kecuali seorang telah menghadap kepada kematian. Artinya seorang mukmin hendaknya dia menyadari bahwasanya berhentinya Ramadan, berakhirnya Ramadan bukan berarti berhentinya amalan-amalannya. Tapi berakhirnya sebuah amalan seseorang ini tatkala datang ajal kepadanya. Bahkan kemarin kita sebutkan, sungguh jelek seorang yang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan. Bi'sal qaumu alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh jelek seorang yang tidaklah mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah ayat yang menyebutkan bahwasannya ibadah itu tidaklah terputus dengan terputusnya sebuah bulan, terputusnya sebuah hari, kemudian berhenti sebuah amalan, tidak. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, ayat yang terakhir, Allah sebutkan di sana, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang yang namanya kematian. Artinya seorang mukmin dituntut bersabar, terus menerus menjaga keistiqomahan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Tidak seperti kebanyakan orang yang mereka beribadah di waktu-waktu tertentu saja. Maka beliau mengatakan, Allahu huwa rabbu Ramadan wa huwa rabbu Syawalin wa huwa rabbu jami'i syuhuri sanah. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang disembah di bulan Ramadan. Demikian pula Rabb yang disembah di bulan Syawal dan di seluruh bulan-bulan yang ada dalam setahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah disembah, tidaklah diibadahi kecuali di bulan Ramadan saja. Tapi di seluruh bulan-bulan yang lainnya, di bulan Syawal, kemudian di bulan Dzulqa'dah dan seterusnya dari bulan-bulan yang ada, tidak terputus hanya di bulan Ramadan saja. Fattaqullaha fi kulli syuhuri, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di seluruh bulan-bulan yang ada, tidak hanya sekedar di bulan Ramadan. Walaupun di bulan Ramadan tentunya seorang mukmin lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat sebagaimana contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di bulan yang lainnya jangan sampai dia berhenti dari mengerjakan ketaatan kepada Allah. Belum menyebutkan setelahnya, fahafidhu ala dinikum wa tamassaku bihi fi kulli syuhuri wa fi kulli al-awqati. Maka jagalah oleh kalian agama-agama kalian, atau jagalah agama kalian, wa tamassaku bihi, dan juga peganglah erat-erat di setiap bulan-bulan yang ada, di setiap waktu yang ada. Artinya seorang hendaknya menjaga hak-hak Allah, kemudian berpegang teguh dengan agama ini di seluruh waktu yang ada. Inna syahra Ramadan yuttaba'u bisyukri wa yuttaba'u bil istighfari wa yuttaba'u bil farahi bi fadlillahi alladhi makannana fi min siyamihi wa qiyamihi. Kemudian beliau memberikan nasihat yang berikutnya, sesungguhnya Ramadan hendaknya diikuti dengan syukur kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang itu diberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan, untuk bisa mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Demikian pula diikuti dengan istighfar. Seorang hendaknya berbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mengerjakan amalan-amalan yang besar, maka hendaknya dia ikuti dengan istighfar. Sebagaimana orang ketika sholat, ketika dia salam, maka yang dibaca olehnya adalah istighfar, karena dia khawatir dalam amalan-amalan yang besar tadi terjadi banyak kekurangan-kekurangan, kekeliruan, sehingga banyak beristighfar minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bulan Ramadan hendaknya diikuti dengan al-farh, yaitu merasa bergembira. Artinya tidak seorang itu hanya apa, bersedih ya ketika dia akan meninggalkan Ramadan, tapi sisi lain dia hendaknya apa, bergembira karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan dirinya untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan mengisi dengan amal ketaatan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-58, katakan wahai Muhammad, dengan sebab keutamaan Allah dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, fabidhalika falyafrahu, maka hendaknya kalian merasa gembira, merasa senang. Huwa khairum mimma yajma'un, karena yang demikian lebih utama dibandingkan apa yang mereka kumpulkan dari ahli dunia. Ketika mereka ahli dunia di akhir-akhir Ramadan mereka mengumpulkan perberhandaan ataupun dari perkara-perkara dunia, keuntungan-keuntungan yang ada dari keuntungan duniawi, namun seorang mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir, dia mengumpulkan amalan-amalan kebaikan. Maka lebih pantas seorang mukmin itu bergembira dibandingkan mereka. Dan hendaknya seorang mukmin mereka bergembira dikarenakan Allah telah memberikan keutamaan dan memberikan rahmatnya. Kemudian beliau pun memberikan nasihat yang berikutnya, wahadziru min kasratil lahwi walaibi wa kasratil ghaflati wal i'radi an ta'atillah. Dan hati-hatilah dari kalian memperbanyak yang namanya lahun, perkara yang sia-sia. Banyak dijumpai kaum muslimin di penghujung bulan Ramadan, mereka mengerjakan perkara yang sifatnya sia-sia. Demikian pula perkara yang sifatnya main-main belaka, ataupun perkara yang justru melalaikan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seolah sudah berhenti yang namanya amalan. Wal-i'radu an ta'atillah, dan juga mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ini keadaan kebanyakan kaum muslimin. Di akhir amalannya justru mereka menyia-nyiakannya, justru mereka lalai dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna syaitana harisun ala ayubtila a'malakum. Dikarenakan syaitan, mereka sangat bersemangat untuk membatalkan amalan-amalan kalian. Ya. Syaitan itu sangat bersemangat agar supaya amalan seorang hamba yang telah dia kerjakan dari awal sampai akhirnya kemudian batal, ya, kemudian terhapus dikarenakan ditutup dengan perkara kejelekan. Ya. Ini kebanyakan orang. wa ayam huwa kullama fa'altumuhu minal khairi. Dan mereka menginginkan ya untuk menghapus amal kebajikan yang telah kalian kerjakan. Sudah dari awal Ramadan dijaga sampai akhir Ramadan, ternyata di penghujung Ramadan justru disia-siakan. Yang itu bisa menghapuskan amalan-amalan seorang hamba. Dikarenakan yang menjadi tolak ukur adalah akhir sebuah amalan seseorang. Innamal a'malu bil khawatim. Fayasulu li ba'din nas annahu idzan taha ramadhanu saral insanu hirratan taliqan ka'annahu kharaja min sijnin. Maka tidak asing bagi sebagian manusia kalau mereka selesai Ramadan, dia menjadi seorang hamba yang bebas. Ya. Orang yang bebas kemudian merdeka. Ka'annahu kharaja min sijnin, seolah dia itu keluar dari penjara. Ya. Jadi keadaan kebanyakan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya menganggap bahwasanya ibadah itu sebagai penjara. Ibadah itu sebagai sesuatu yang membebani dirinya. Akhirnya ketika selesai dari ibadah, dia merasa apa? Merasa bebas. Ya. Sebagai contoh, seorang di bulan Ramadan selama satu bulan penuh Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa badannya dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang Allah cintai. Bagi seorang mukmin itu adalah kesempatan emas, kesempatan untuk dia menambah amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun keadaannya berbeda bagi mereka, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Justru yang namanya ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah itu dianggap sebagai beban. Maka ketika dia selesai Ramadan, seperti seorang yang keluar dari penjara, ya, bebas. Yang di Ramadan harus menjadi orang taat, ya. Ternyata selesai Ramadan sudah bebas, ya, tidak mau beribadah kepada Allah. Ya. Ini kebanyakan manusia. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan mereka orang-orang yang beriman. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yang namanya dunia itu adalah sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwasanya dunia itu ya, sijnul mu'min, penjara bagi orang-orang mu'min, wa jannatul kafir, surga bagi apa? Orang-orang kafir. Dikarenakan orang mukmin ketika di dunia, mereka senantiasa memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang seolah itu seperti di penjara. Mengerjakan ini tidak boleh karena maksiat. Mau seperti ini ternyata itu perkara yang Allah haramkan. Ya, seolah penjara. Ya. Berbeda dengan mereka, orang-orang kafir itu merasakan dunia adalah apa? Seperti surga. Semuanya bebas. Namun keadaannya kaum muslimin ketika nanti di akhirat terbalik. Mereka orang-orang kafir akan terbalik. Yang dulu di dunia mereka bebas melakukan apa saja, ketika di akhirat mereka tidak bisa. Ya. Bahkan mereka diadab dengan sebab amal perbuatan mereka. Sebaliknya orang-orang mukmin ketika nanti di akhirat dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka bebas untuk mengerjakan apapun. Bahkan khamr yang di dunia diharamkan, ketika nanti di surga khamr adalah minuman yang sangat melezatkan. Ya. Maka keadaan kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin ketika di akhir Ramadan seperti orang yang bebas dari tahanan, bebas dari penjara. Fayantaliku fil lahwi wal la'bi wal ghaflati wa ida'atis salati wa ghairi dzalika minal munkarati. Maka mereka pun ya menuju perkara yang sia-sia, belum saja selesai Ramadan atau baru saja selesai, sudah mereka apa? Rusak. Sudah mereka kotori dengan perkara-perkara yang apa? Sia-sia. Ya. Menyanyiakan yang namanya sholat. Ya. Sudah enggak ada yang namanya sholat apa? Tarawih semisal. Bebas. Ya. Sampai sholatnya pun ditinggalkan. Waliyadzubillah. Dan juga dari perkara-perkara mungkar yang lainnya. Ya. Tak jarang mereka kaum muslimin ketika selesai Ramadan merayakan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Kemudian beliau menasihatkan, fala tanqudu ma ghazaltum, maka janganlah kalian menguraikan sesuatu yang sudah kalian susun rapi, ya. Amal ibadah yang sudah kalian persiapkan dari awal sampai akhir, jangan kemudian diuraikan, ya. Sebagaimana Allah mempermisalkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-92 tentang seorang perempuan yang sudah memintal benangnya dijadikan sebagai kain ataupun pintalan yang lainnya, sudah rapi, tersusun rapi, ternyata dia cerai-beraikan. Allah mencela. Allah menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kalladzina qadad ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, janganlah kalian seperti seorang perempuan yang sudah memintal pintalannya dengan kuat dan bagus, kemudian dijadikan cerai-berai. Itu permisalan. Ya. Permisalan seorang yang sudah beramal soleh di awal kehidupannya, di awal bulan Ramadan ataupun amalan yang lainnya, ketika di akhirnya dia sia-siakan. Yang sudah dia susun rapi, bagus, dijaga, tidak pernah dia meninggalkan yang Allah wajibkan, bahkan perkara sunnah dia jaga terus sampai akhir Ramadan, ternyata selesai Ramadan dia cerai-beraikan. Jangan seperti ini. Jangan jadi orang yang dia apa? Merusak sesuatu yang dia susun. Kemudian beliau melanjutkan, fattaqullaha ibadallah, maka bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hamba Allah. Hafidhu ala ma'amiltum minal a'mali sholihah, maka jagalah oleh kalian apa yang sudah kalian amalkan dari amalan soleh. Ya. Apa bentuk menjaganya? Yaitu dengan meneruskan amal soleh tadi. Ya. Dikatakan para ulama kita, min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amalan seorang hamba adalah orang tersebut mengerjakan amalan kebaikan setelahnya. Ya. Dijaga dengan seperti itu. Dia terus bersemangat melanjutkan amalan yang sudah dia biasakan di bulan Ramadan. Wa tubu ilallahi min taksirikum wa khata'ikum, dan bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kekurangan kalian, dari kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Ini juga perkara yang disyariatkan. Seorang banyak beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan meminta kepada Allah supaya berkenan untuk menerima dari amalan-amalannya. Fa innallaha yatubu ala man taba, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menerima taubat bagi orang yang bertaubat. Ya. Bagaimana mungkin Allah itu menerima taubat kalau orang itu tidak apa? Bertaubat. Ya. Maka di kesempatan-kesempatan akhir ini, seorang hendaknya banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun, dan juga meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima amalan-amalannya. Karena Allah hanya akan menerima amalan seseorang dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal mutaqin. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima amalan seseorang dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Sudah kita sampaikan di kesempatan yang sebelumnya, di antara beberapa perangai-perangai orang yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat, para hadirin yang kami muliakan, kemudian perkara penting yang lainnya melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, yaitu beberapa perkara yang bisa menjaga seseorang untuk istiqomah, istiqomah beribadah kepada Allah setelah bulan Ramadan. Tentunya istiqomah ini sampai meninggal dunia, sebagaimana Allah menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang yang namanya kematian. Ya. Jadi ibadah itu tidak terputus kecuali terputusnya seorang dengan kematian. Maka di sana akan kami uraikan beberapa perkara yang bisa menjaga seseorang untuk bisa istiqomah setelah selesai Ramadan ini. Perkara yang pertama dan paling utama yang hendaknya diusahakanlah seseorang supaya dia istiqomah adalah berdoa. Berdoa minta kepada Allah supaya diberikan istiqomahan. Ya. Karena jangan sampai seorang itu merasa ujub, merasa bangga diri. Saya orang yang kuat, saya orang yang buktinya saya sabar, teman-teman saya sudah gugur. Gugur apa ini? Pulang terlebih dahulu, ya, karena nggak sabar. Ya. Sebagian sudah pulang dari peserta iktikaf. Ternyata antum termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran. Ya. Itu belum seberapa. Artinya masih ada yang seterusnya. Walaupun itu juga menunjukkan istiqomahan. Ya. Dari awal sampai akhir masih tetap istiqomah. Walaupun sebagian sakit, ya, kemudian diobati di sini, bisa melanjutkan lagi. Ya. Artinya bukan semata-mata kekuatan kita, bukan semata-mata keimanan kita yang kuat, ataupun kepandaian kita, ilmu kita yang milik kita miliki, bukan sama sekali. Tapi semua itu merupakan fadl minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai seorang mukmin itu menyandarkan, ya, kepada dirinya sendiri. Dia merasa sebagai hamba yang lemah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia bisa diberikan istiqomahan dalam beribadah. Ya. Sebagaimana dahulu dikatakan oleh para salaf kita, laulallah ma solaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa dimudahkan untuk mengerjakan sholat, bersedekah, berpuasa. Tapi semuanya itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dia menyadari dirinya lemah. Dia senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta pertolongan Allah. Ya. Berdoa kepada Allah. Sebagaimana doa yang sering kita baca di akhir salat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini hendaknya dihayati, bukan sekedar dibaca saja. Ya Allah, tolonglah aku, agar supaya aku terus bisa mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan juga bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan juga bagus dalam beribadah kepadamu. Ini seorang mukmin merasa dirinya lemah. Ya. Bahkan yang seperti ini kaum muslimin wal muslimat yang kami muliakan, telah dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang telah Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Seorang yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Seorang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau terus memperbanyak doa. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh beliau alaihi salatu wasallam adalah doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang bolak-balikkan hati, kokanlah hatiku untuk senantiasa istiqomah di atas agamamu. Ya, terlebih kita manusia biasa, bahkan sering banyak dosa, maka terlebih lagi kita lebih membutuhkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa istiqomah. Jangan pernah menyandarkan kepada kekuatan kita. tapi terus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan pada dirinya, dimudahkan mengerjakan perkara-perkara kebaikan, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah. Ya. Jangan memuji dirinya sendiri. Oh, ini kan karena saya taklim setiap hari. Ini kan karena saya ya, orang yang kuat imannya. Oh, karena saya orang yang pintar, orang yang cerdas. Tidak. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan, memperbanyak ya, minta keistiqomahan. Demikian pula dalam lafaz yang lainnya, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika wahidat, yang bolak-balikan hati, yang malingkan hati, hadapkanlah hatiku untuk mentaatimu. Ya. Ini jangan pernah tertinggal dalam doa-doa kita, dalam sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqomahan. Ya. Karena yang namanya doa ini adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Ya. Maka seorang yang ingin istiqomah, perbanyaklah doa, meminta taufik, meminta hidayah untuk diberikan istiqomahan. Kemudian yang lainnya, di antara perkara terbesar yang bisa menjaga istiqomahan seseorang untuk terus selesai di Ramadan ini bisa beribadah kepada Allah, istiqomah dalam beribadah, adalah memilih teman-teman yang baik. Ikhtiyaru ajalisi soleh, memilih teman-teman yang soleh. Ya. Teman yang soleh kira-kira di mana? Teman-teman yang soleh itu di mana kira-kira? Di mall, di pasar, atau di masjid? Ya. Tentunya kalau orang pengen jadi orang soleh, mendekatnya ke masjid. Jangan mendekatnya di apa? Ya, di mall-mall atau di kafe-kafe. Ya, di pasar-pasar. Tidak. Orang pengen istiqomah mendekat ke masjid, karena di masjid itu terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah, ya, orang-orang yang soleh. Tentunya dengan selalu memperhatikan agama seseorang tadi, ya, kelurusan akhlaknya, kelurusan manhajnya, akidahnya. Bukan berarti semua orang yang datang ke masjid ya, semuanya diambil ilmunya, tapi dipilih orang-orang yang lurus agamanya. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, hadis yang masyhur yang sering kita dengar, disebutkan al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhaliluh, bahwasanya agama seseorang itu ataupun seorang itu di atas agama teman dekatnya. Maka lihatlah oleh kalian siapa yang akan jadikan oleh kalian teman dekat. Perhatikan di sini dengan lafaz khalil. Khalil maknanya adalah orang yang terdekat, orang yang sering bersama dirinya. Ya. Mungkin bisa menghabiskan waktu dengan dia sangat banyak. Itu namanya khalil. Ya. Atau bahasa lainnya kekasih. Maka bisa dimaknakan teman yang paling dekat adalah pasangan hidup kita. Ya. Jadi kalau orang pengen istiqomah, carilah pasangan hidup yang apa? Ya, yang soleh atau solihah. Itu harus. Terus bagaimana kalau saya sudah terlanjur menikah, pasangan hidup saya orang yang apa? Jelek agamanya semisal. Ya, tugas kita. Ya, diajak untuk mempelajari agama, diajak untuk mengenal agama supaya lurus. Ya, akhlaknya lurus, ibadahnya lurus, akidahnya. Ya. Demikian pula mencakup teman-teman ya, yang dia itu sering bersama kita, yang curhat dengan dia ya, yang biasa kemana-mana bareng dengan dia. Maka orang yang seperti ini pasti akan sama dengan teman dekatnya. Ya, itu pasti. Yang namanya pencuri, temannya sama siapa? Pencuri. Yang namanya orang yang suka minum-minuman ya, minum-minuman keras, itu temennya ya kayak gitu. Orang suka berzina, temennya ya link-linknya orang-orang yang suka berzina, waliyadzubillah. Demikian pula orang yang soleh, ya, dia akan berteman dengan orang-orang yang soleh. Dikarenakan yang namanya ruh itu, ya, itu akan saling mengenal ketika dia itu apa? Sejenis. Al arwahu junudun mujannada. Idza ta'arrafa minha talaf wa idza tanakara minha ikhtalaf. Yang namanya ruh seorang itu, ya, seperti tentara yang banyak jumlahnya, berbeda-beda. Kalau mereka saling mengenal satu sama lain, ada kecocokan, sifat-sifat yang sama, akan terjadi yang namanya ulfah, ya, yang namanya apa? Kedekatan tadi. Tapi kalau saling mengingkari, ya, maka apa? Akan terjadi perselisihan. Ya, maka enggak mungkin seorang mukmin, seorang yang soleh, teman akrabnya seorang apa? Ya, seorang yang fasik, enggak mungkin. Pasti ada sesuatu sama dia. Sampai suatu ketika ada salah seorang yang meriwayatkan dari kalangan tabi'in, meriwayatkan ataupun membaca kisah ini, memperhatikan ada dua burung yang berbeda tapi bisa bareng. Satunya burung merpati kalau tidak salah, satunya burung yang kecil, burung emprit. Ya. Pernah lihat gak kayak gitu? Ya, gak pernah ya. Yang ada itu ya kalau burung gereja, temannya burung gereja gitu kan. Burung merpati, temannya burung merpati. Itu pasti. Ya. Kemudian suatu ketika kok ini bisa bareng, ada burung merpati, satunya burung apa? Burung emprit tadi. Terus diperhatikan, kok aneh. Tapi semuanya terjawab ketika sama-sama dia terbang. Ternyata sama-sama kakinya pincang. Ya. Sama-sama apa? Kakinya pincang. Akhirnya apa? Dia pun berteman karena ada kesamaan. Seorang pun seperti itu. Ketika ada kesamaan dari sisi akhlaknya, ya, manhajnya, akidahnya, pasti akan berteman dengan apa? Yang sejenis. Itu sudah pasti. Jadi enggak bisa dibohongi. Maka faedahnya para ulama kita, man akhfa 'alaina bid'atahu la takhfa 'alaina ulfatuhu. Ya. Ini kaidah para jamaah, kaidah yang sangat penting. Kalau orang itu enggak kenal siapa sih orang ini, jangan bingung. Dikatakan para ulama kita, barang siapa yang menyembunyikan kebid'ahannya kepada kami, penyimpangan-penyimpangan dalam beragamanya kepada kami, tidak akan mungkin tersamarkan bagi kami orang-orang dekatnya. Paham di sini para jamaah? Kalau ada orang kok dia enggak jelas mau kemana ini orangnya, kesini cocok ya, diterima sama orang ini, kesini juga diterima, banyak sekali yang ngefans sama dia, semuanya nerima, kan aneh gitu ya. Jangan bingung, lihat kepada siapa dia berteman ya. Karena barang siapa yang menyembunyikan sebuah penyimpangan, maka tidak akan tersamarkan siapa teman dekatnya. Pernah suatu ketika ya, disebutkan di zaman para ulama kita, kalau tidak salah di zamannya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ada seorang yang dia itu tiba-tiba datang ke negerinya. Orang-orang pada enggak tahu siapa orang ini. Kelihatan orang yang soleh, yang baik. Ternyata dia berteman dengan apa? Orang-orang Qadariyah. Orang-orang yang punya pemikiran meniadakan yang namanya takdir. Ya. Allah tidak apa? Menciptakan yang namanya takdir. Ya. Maka dikatakan oleh imam tadi, ya, kalau begitu dia seorang Qadariyah. Ya, seorang Qadari. Ya. Punya pemikiran apa? Qadariyah. Begitu pula seorang yang tidak diketahui keadaannya akan terlihat dengan apa? Dengan temannya. Maka kembali kepada diantara perkara yang bisa menjaga istiqomahan seseorang selesainya Ramadan ini, yaitu dengan memilih teman-teman yang baik. Ya, teman yang baik. Karena teman yang baik tadi akan bisa membimbingnya pada perkara kebaikan, mengingatkan ketika dia lalai, ya, meluruskan ketika dia apa? Menyimpang. Teman yang baik. Sampai-sampai Rasul mempermisalkan teman yang baik seperti apa? masalu jalisi soleh wasu kahamiril miski wa nafikhil kir. Permisalan teman yang baik dan teman yang jelek seperti permisalan pandai besi dan penjual minyak wangi. Teman jelek itu seperti pandai besi. Ya. Teman yang jelek, teman yang baik seperti apa? Penjual minyak wangi. Dikatakan wa imma ayuhriqa siyabaka wa imma antajida minhu rihan khabisatan. Kalau teman jelek itu seperti pandai besi, bisa jadi dia itu membakar pakaianmu. Kita punya teman pandai besi, setiap hari apa? Bergelut dengan api. Kita main ke sana bisa terbakar pakaian kita. Ya. Atau kalaupun tidak, minimal terkena apa? Bau sangitnya, bau asapnya tadi. Berbeda dengan teman yang baik, teman yang soleh, seperti penjual minyak wangi. Imma ayyudhiyaka minhu wa imma antatsba'a minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibatan. Kalau teman yang baik seperti penjual minyak wangi, bisa jadi karena temanmu tadi penjual minyak wangi ngasih sama kamu apa? Minyak wangi. Ya. Ataupun kalau enggak dikasih, kamu bisa beli minyak wangi sama dia. Ataupun kalau semisal enggak dibeli, ya, minimal kamu apa? Terkena baunya. Ya. Sama orang yang soleh. Kalau temannya orang soleh, minimal oh itu loh. Temannya jenengan yang soleh tadi, jenengan pasti ikut soleh. Ya. Seperti itu. Maka hendaknya seorang memilih dari apa? Teman-teman yang soleh. Jangan seperti seorang yang nanti menyesal di akhirat ketika di dunia itu salah bergaul, salah mencari teman. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-27 sampai ayat yang ke-30 ataupun ayat yang ke-29 disebutkan di sana, wa yauma ya'addu adz-dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhu ma'ar rasuli sabila. Pada suatu hari, tatkala seorang yang dolim, dia itu menggigit jari jemarinya karena menyesal. Kemudian dia mengatakan, ya laitani ittakhadhu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya tatkala dulu saya di dunia menjadikan jalan bersama Rasul, mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian dia menceritakan apa sih diantara dia meninggalkan jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya ketika dulu di dunia saya tidak menjadikan si fulan jadi teman akrab saya. Duhai kiranya dulu tidak menjadikan si fulan tadi sebagai apa? Teman dekat saya. Laqad adolani anidzikri ba'da ijja'ani. Sungguh teman saya tadi telah menyesatkan saya setelah ataupun dari peringatan, setelah peringatan itu datang kepada saya. Gara-gara teman yang jelek, dia mau jadi orang baik diseret kepada kejelekan. Ya. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Maka sesungguhnya syaitan itu kepada manusia tidak akan membela. Ya. Maka jangan sampai apa? Salah pilih teman. Ya. Ini diantara apa? Perkara yang bisa menjaga istiqomah seseorang dengan apa? Memilih teman yang baik. Ya. Demikian pula disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 supaya manusia itu apa? Sabar. Ya. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Kemudian jangan sekali-kali meninggalkan mereka karena lebih mementingkan urusan-urusan dunia yang nanti akan menjadikan dia orang yang apa? Orang yang celaka. Ya. Sabar. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajhan. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Wala tuti man ahvalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Ya. Yang kurang lebihnya hendaknya seorang itu bersabar berteman dengan orang-orang yang soleh. Jangan sekali-kali meninggalkan mereka karena lebih condong dengan urusan dunia. Kalau orang seperti ini akan bercerai-berai urusannya. Dunia tidak dapat, apalagi akhiratnya. Ya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup dari apa yang kami sampaikan, sebenarnya di sana masih banyak kiat-kiat untuk menjadi orang istiqomah setelah berakhirnya bulan Ramadan, yaitu perkara yang penting ketika kaum muslimin mereka akan memasuki satu Syawal, hendaknya mereka senantiasa mengikuti pemerintahnya. Di antara prinsip yang agung dalam Islam adalah mengikuti pemerintah kita dalam urusan yang ma'ruf. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, rasulnya dan juga ulil amri di antara kalian, pemerintah kalian. Demikian pula dalam hadis disebutkan, "Sumu yaumatasu yasumun yaumatasumun wa uftiru yaumatuftirun." Yang artinya puasalah kalian tatkala kebanyakan kalian berpuasa, dan berbukalah kalian tatkala kalian itu berbuka. Artinya bersama jamaah kaum muslimin. Ya. Bagi seorang muslim wajib untuk apa? Mengikuti pemimpinnya, terlebih dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Maka hendaknya di samping mengamalkan ayat tadi dan juga hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam, demikian pula maslahat yang besar tatkala kaum muslimin mereka mengikuti pemerintahnya dalam ibadah-ibadah yang besar, syiar-syiar kaum muslimin, ini akan terjadi yang namanya jam'ul kalimah, menyatukan kalimat persatuan kaum muslimin, yang ini terkadang di sebagian kaum muslimin tidak menghiraukan. Ya, mereka lebih mementingkan pendapat dari kelompoknya sendiri, kemudian mengenyampingkan dari apa? Prinsip, dari prinsip akidah ahlu sunnah, yaitu as-sam'u wa ta'ah li wulatil amr, itu mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Demikian pula di sore hari ini, walhamdulillah pemerintah kita sedang mengadakan sidang isbat untuk menentukan satu Syawal. Maka kita sebagai kaum muslimin berusaha mengikuti arahan pemerintah kita dengan kita menunggu, ya, untuk menentukan satu Syawal ataupun Lebaran, hari Id, dengan mengikuti keputusan dari pemerintah kita. Sekali lagi, dikarena itu mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula untuk menyatukan kaum muslimin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.